dengan dia. Rasanya tak percaya kau mendekapnya mesra. Hancur hati ini, aku benci, benci dia. Ternyata aku kecewa. Katanya setia takkan mendua. Ternyata aku terluka. Mendengar suaramu aku percaya, percaya kau mendekatnya mesra. Hancur hati ini, aku benci, benci dia. Ternyata aku kecewa.